Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qul bi rahiman wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Bulughul Maram. Wadara al-Hafidh bin Hajar rahimahullah ta'ala وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة itu tidaklah akan pernah mengurangi harta. Sedekah tidak akan pernah mengurangi harta. Wa ma zada Allahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menambah kepada para hamba dengan pemberian maaf yang diberikan kepada saudaranya ketika dia memaafkan saudaranya illa izza, kecuali kemuliaan. Allah akan menambahkan kemuliaan kepada seorang hamba, siapapun dia yang memberikan maaf kepada saudaranya. Qala wa ma tawadha'a ahadun lillah. Dan tidaklah seorang tawadhu lillah, lillah bisa artinya lillah yakni li amrillah, dia tawadhu kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah merintahkannya salat, Allah merintahkannya berpuasa, Allah merintahkannya beribadah, dia tawadhu lillah, ini menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau yang kedua, wa ma tawadha'a ahadun lillah ay ikhlasan lillah. Tidaklah seorang tawadhu kepada hamba-hamba Allah, kepada orang tuanya, kepada orang yang lebih besar darinya, atau kepada orang yang sebaya dengannya, atau bahkan kepada orang yang lebih kecil darinya, dan dia lakukan dengan ikhlas lillahi ta'ala, illa rafa'ahullah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatnya. Ya, tawadhu li amrillah, kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, atau tawadhu kepada hamba-hamba Allah dengan ikhlas lillahi ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajatnya. Akhrajahu Muslim. Fadabila rahiman wa rahimakumullah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang masyhur bagi kita tentang siapa beliau. Kita ingat nama beliau. Siapa namanya? Nah, Abdurrahman bin Sahab. Abdurrahman bin Sahab. Sad, kha, ra, Sahab. Iya. Hafil. Jadi kalangan sahabat. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, Al-Hufal, para penghafal itu bertingkat-tingkat. Wadar wadu tanamihim, dan yang paling tingginya itu siapa? Yang paling banyak hafalan hadisnya? Siapa? Naam, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Barakallahu rahim wa rahimakumullah, di antara yang membuat kita semangat belajar yang terkait dengan kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah semangat seseorang, kesungguhannya itu bisa menjadikan dia bisa meraih ilmu, mendapat ilmu, bahkan bisa dia mendapatkan hafalan ilmu lebih dari yang lebih dulu belajar darinya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersahabat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan Rasulullah sekitar 4 tahun menjelang Rasul wafat. Nah, namun kalau kita baca, ternyata sahabat yang paling banyak hafalan hadisnya siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kenapa demikian? Karena semangatnya beliau. Pernah beliau radhiyallahu anhu datang dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'ati?" Siapa orang yang paling bahagia dengan syafaatmu? Siapa dia? Nah, siapa orang paling bahagia dengan syafaat Rasul? Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Laqad dhanantu." Iya, aku telah mengira, memperkirakan wahai Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tidak akan ada yang bertanya tentang masalah ini sebelum kau. Iya, kenapa demikian? Kata Rasulullah SAW, min hirsika ala ilmi. Ini pengakuan Rasul. Karena semangatmu kepada ilmu. Semangatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu kepada ilmu dan agama Allah Subhanahu wa taala. As'adun nasi bi syafa'ati yaum al-qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Iya. Qulillahi rahiman wa rahimakumullah jami'an. Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau seorang yang belum yang berbakti kepada ibunya. Disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala di dalam kitab Fadail, ketika menyebutkan Fadail keutamaan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, satu hadis terkait dengan ibunya. Apa itu? Hadisnya apa? Iya, semangatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk bisa menjadi sebab ibunya mendapatkan hidayah, yang kadang sebagian kita melupakannya. Iya, berusaha untuk senantiasa menjadi sebab agar ibunya masuk Islam, mendapatkan hidayah. Didawahi sampai di akhir kisah yang kemudian ibu-ibu masuk Islam, disebutkan oleh Muslim rahimahullah dengan sanadnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ummi, ibuku." Itu kudawahi. Tapi ketika dia aku dawahi, ternyata malah mencaci maki, mencerca, mencaci maki Islam, mencaci maki engkau, datang kepada Rasul sambil menangis. Tapi begitulah semestinya kita. Iya, jangan pernah putus asa untuk mendapatkan, mencari sebab hidayah bagi orang lain. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, doakan ibuku agar dia mendapatkan hidayah. Iya, masuk Islam. Pulang dari majlis Rasulullah SAW, setelah mengadu kepada Rasulullah, pulang ke rumahnya, ternyata di luar ketika beliau di pintu mendengar suara petikan air. Iya, ternyata ibunya sedang mandi. Ketika masuk keluar dari kamar mandi, ibunya kemudian bersyahadah dan menyatakan masuk Islam. Iya, tidak ada fanafillah rahiman wa rahimakumullah, kebajikan yang paling besar selain kita berusaha untuk kemudian orang tua kita, bapak kita, ibu kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu adalah amalan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mendawahi bapaknya Abu Quhafah, Utsman radhiyallahu anhu, sampai akhirnya beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu membawa bapaknya Abu Quhafah ke masjid atau kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kurang lebih mana yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau akhbartani ya Abu Bakar." Coba kalau engkau kabarkan aja kepadaku ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. "Lati, aku akan datang ke tempatmu." Takhrimatan li Abi Bakar. Sebagai bentuk iya, kemuliaan, penghormatan bagi Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Iya, agar kemudian bapaknya mendapat hidayah dan bapaknya memang masuk Islam setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini khairul billahi rahimani wa rahimakumullahu jami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Iya. Adapun masalah ibadah yang bisa kita jadikan panutan dari beliau radhiyallahu anhu, disebutkan dalam satu riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu membagi di rumahnya setiap malam 3 bagian. Beliau, kemudian istrinya dengan khadimnya, sepertiga-sepertiga. Yang satu bangun, yang lain tidur salat malam. Yang ini tidur, yang kedua bisik. Rumahnya penuh dengan ibadah, tidak putus semalam dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, beliau radhiyallahu anhu mendapat wasiat khusus dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ausani khalili bi salat." Khalilku, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku dengan 3 wasiat. Apa wasiatnya? Apa wasiatnya? Wasiat itu juga satu perkara yang muakkad, ditekankan. Apa wasiatnya? "An utira qabla an anam." Yang pertama adalah untuk aku salat witir sebelum tidur. Salat witir sebelum tidur. Iya. "Wa an asuma fi kulli syahrin 3 ayyam." dan agar aku puasa di setiap harinya, maafkan di setiap bulannya 3 hari. Yang aku tahu tentunya di Ayyamul Bidh, tanggal 13, 14, 15. Itu dia. Wa raka'atul duha atau salat duha, dan juga diberi wasiat untuk salat duha. Innallaha rahimahullah rahimahullah. Salat witir, puasa sunnah sebulan minimal 3 hari, dan kemudian salat duha. Itulah amalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan itulah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia boleh bagi di rumahnya sebagian, sepertiga beliau, sepertiga istrinya, sepertiga khadim untuk menghidupkan malam dengan ibadah di rumah beliau radhiyallahu anhu. Wallahu rahimana rahimakumullah jami'an. Adapun tawadhu yang ada pada beliau banyak. Yang terakhir yang sampai kepada kita, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nah itu keramahan yang ada pada beliau, kebaikan yang ada pada beliau, beliau sampai berkali-kali menjadi wali penguasa di Madinah di zaman Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu anhu. Iya, satu hari dalam keadaan beliau jadi amir di Madinah ketika itu, tetap dengan ketawaduannya seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa itu? Bawa kayu bakar. Amir. Iya, di Madinah. Sampai sebagian menyatakan, wasi'ul tariq, ini luaskan jalan, luaskan jalan. Iya, untuk siapa? Itu amir, untuk amir ini maksudnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Iya, namun beliau tidak terima. Iya, beliau katakan sudah. Apakah tidak cukup jalan yang cukup? Iya, untuk membawa apa namanya kayu bakar yang beliau sedang pikul. Kedudukan ada pada beliau, namun tidaklah menyebabkan beliau sombong. Tetap beliau seorang yang tawadhu. Bahkan belum ingat nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sering kali dalam beberapa riwayat atau dalam beberapa hadis yang kita dapatkan, beberapa riwayat yang asal yang sampai dari beliau radhiyallahu anhu, beliau seringkali mengingat-ingat tentang masa lalunya. Beliau hampir mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah. Yang Khadijah radhiyallahu anha dulu apa? Apanya dulu? Apanya Khadijah radhiyallahu anha? Seorang yang dulu menggaji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus bekerja kepada Khadijah. Demikian juga Abu Hurairah. Beliau menikahi seorang wanita yakni Usrah bintu Ghazwan radhiyallahu anha, yang dulu juga adalah orang yang mempekerjakan Abu Hurairah radhiyallahu anha. Radhiyallahu anhu. Sering kali, setiap kali beliau makan, setiap kali beliau bahkan pernah disebut oleh seorang sahabatnya, beliau takbir. Dalam perjalanan juga takbir. Allahu Akbar. Kata temannya tanya, apa ini takbir ini? Beliau bilang, alhamdulillah, alhamdulillah, kata beliau, alhamdulillah yang telah menikahkan saya dengan bintu Ghazwan. Setelahnya sebelumnya apa? Menjadi pekerja beliau alam alibit niat, lapar sampai apa namanya lapar dan sampai kenyangnya, aku menjadi pegawai bintu Ghazwan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menikahkan aku dengannya. Tetap mengingat akan sebab dan sebab kebaikan beliau ini dinikahkan oleh Allah dengan istri tersebut. Wabillahi rahimana rahimakumullah. Adapun inti hadis yang beliau sampaikan dalam kesempatan ini 3. Dan 3-3 adalah bantahan bagi anggapan sebagian orang yang dia kurang paham tentang makna yang Allah Subhanahu wa taala syaratkan dengan yang syarat-syarat. Seorang yang hanya menilai satu masalah, satu amalan dengan zahir yang ada. Yang pertama adalah anggapan sebagian orang yang khawatir dengan sedekah itu akan menghabiskan uangnya. Iya, punya 100 ribu, kalau dikatakan sedekah kan 10 ribu, nanti dia 90 ribu, diberikan lagi tinggal 80 ribu. Iya, menilai dengan semata-mata lahiri. Yang kedua, anggapan sebagian orang kalau seandainya dia dizalimi orang lain. Iya, entah dizalimi hartanya, entah dizalimi badannya, dipukul atau yang lainnya, kemudian memberi maaf. Pemberian maaf itu ada sebagai bentuk kelemahan. Iya, anggaplah kalau saya tidak balas, ini namanya saya lemah. Kalau saya namanya, tidak punya harga diri. Kemudian yang ketiga, anggaplah sebagian yang menyatakan kalau seorang tawadu kepada orang tua, tawadu kepada orang yang di bawahnya, tawadu kepada anak kecil, itu sebagai bentuk kerendahan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan prinsip yang harus kita pegang sebagai seorang muslim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Sedekah yang dikeluarkan seseorang tidak pernah mengurai hartanya. Walaupun secara zahir mungkin berkurang nilainya, tetapi barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala, barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab sedekah yang dia keluarkan, iya, itu akan menambah hartanya. Mungkin seorang punya 1 juta, bakhil, ketika subhanallah terjadi musibah, dia ketabrak atau yang lainnya, 1 juta habis berobat. Yang lain dia punya 1 juta. Kemudian dia sedekahkan 100 ribu. Lahirnya berkurang. Tapi ketika dia kena musibah, subhanallah, Allah berikan jalan dari entah dari mana untuk kemudian bisa membiayai musibah yang menimpanya dan uangnya ini atau bahkan bertambah. Yang materialis. Ini maksudnya. Ma naqasat shadaqatun min mal. Qanfillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya ada 2 malaikat atau ada malaikat yang senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara malaikat yang senantiasa berdoa kepada Allah itu adalah malaikat yang berdoa, mendoakan orang-orang yang bersedekah, mendoakan orang-orang yang bakhil. Iya, Allahumma a'ti munfiqa khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang senantiasa berinfak itu khalafa yang diganti. Qanabila rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara sekian fadail sedekah yang disebutkan oleh para ulama, yang paling penting bagi kita di saat-saat seperti ini, di akhir zaman yang penuh dengan fitnah ini, qanabila rahimani wa rahimakumullahu, as-sadaqah itu adalah sabab min asbabi as-sabab. Di antara sekian sebab yang akan mendatangkan kekokohan, keistiqomahan bagi hati seseorang adalah sedekah. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigaa mardhatillah wa tathbiitan min anfusihim. Ya, sedekah ada di antara sebab kokohnya hati seseorang di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba, kepada siapapun dia, memberikan maaf kepada saudaranya kecuali semakin mulia. Salah. Anggapan sebagian orang menyatakan kalau kita dizalimi kemudian kita kasih maaf, memberi maaf, itu namanya rendah. Itu namanya kamu enggak punya harga diri. Namanya kamu itu lemah. Tidak. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izza. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menambah seseorang yang memberi maaf kepada saudaranya kecuali apa yang ditambah semakin mulia. Ditambah kemuliaannya. Qul rahiman rahimakumullah. Rawil hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah mengamalkan apa yang diriwayatkan ini. Dalam satu riwayat beliau radhiyallahu anhu memiliki seorang budak. Ternyata lari. Nah, lari dicari-cari oleh Abu Hurairah dan kadang sudah marah namanya hamba saya yang dia miliki pergi, melarikan diri. Ternyata suatu hari kembali datang, ketemu. Iya, tidak seperti kita. Kita jalankan hamba saya yang kita miliki. Anak kita cari-cari, kemudian baru ketemu itu marah-marah berkebumi. Ini hamba saya yang dimilikinya, yang dia dapat dengan uang miliknya. Iya, ketika ketemu, beliau tidak marah, beliau tidak mengukurinya, bahkan beliau menyatakan. Iya, anta hurrun liwajhillahi ta'ala. Udah, kamu bebas liwajhillahi ta'ala. Yang satu lagi, ada hamba saya milik beliau, perempuan. Subhanallah. Iya, dia mengganggu istrinya, mengganggu keluarganya. Yang jelas merusak, mengganggu kehidupan rumah tangga Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sampai Abu Hurairah radhiyallahu anhu hendak memukul. Nah, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, laulal qisas yaumil qiyamah lau ta'tuki. Kalau seandainya tidak ada qisas dari kiamat, aku akan pukul kamu, tersakiti kamu. Akhirnya juga sama. Aku akan apa namanya jual kamu dengan harga berapapun. Tapi yang terjadi, dipukul tidak, dijual juga tidak, dibebaskan. Qanabila rahimah rahimahumullah. Namun, ya, disebutkan para ulama di antara semua sayyidin rahimahullah, yang namanya memaafkan itu tidaklah terbukti secara mutlak. Yang namanya memaafkan itu tidak terbukti secara mutlak. Memaafkan yang terbukti itu ketika akan mendatangkan kebaikan. Iya, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Nah, balasan kejelekan itu adalah kejelekan yang semisalnya. Barang siapa yang memberikan maaf dan pemaafan yang diberikan ini akan mendatangkan kebaikan, maka dialah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Islah. Sebulan, subhanallah, kita kira ini orang nih orang baik kelihatannya, tapi ternyata tiba-tiba ketika bertamu ke rumah kita mencuri sesuatu. Tanggil, kamu mudah mencuri? Oh iya pak, kenapa mencuri? Karena di rumah saya tidak ada sesuatu. Ternyata kepepet. Orang seperti ini yang wahirnya baik, yang dia mencuri karena kepepet, sudah. Saya maafkan kamu, tapi kamu perbaiki diri. Ini apa namanya? Memberi maaf dengan sekaligus melakukan islah. Yang kedua memang bandit. Iya, sudah dicari-cari polisi, dia buron. Ternyata di rumah kita ambil motor. Udah jelas termasuk apa namanya bandit curanmor. Kemudian sudah datang ke rumah kita nyuri motor. Loh, saya maafin aja kalau ini enggak baik. Ini enggak baik. Ini urusan yang bukan memberi maaf. Bawa kantor polisi. Proses memberi maaf yang disyariatkan terpuji adalah apa? Memberi maaf yang akan mendatangkan Islam perbaikan. Nah, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.